Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala rahimahullah al-ayat 3 ayat. Qauluhu ta'ala Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu menitujukan kepada orang-orang yang beriman juga yang enggak? Nah, orang-orang yang beriman. Jadi juga orang-orang Yahudi ketika itu. Jangan kamu, apakah kamu ingin menanyakan kepada Rasul kamu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kama su'ila Musa, meminta atau menanyakan sesuatu kepada Nabi sebagaimana Nabi Musa dahulu diminta atau ditanya. Baik, kami ingin bermakna ini masalah, ini permintaan, karena mereka dulu juga demikian, yang sifatnya bukan istirsyat, minta bimbingan. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang menukar imannya dengan kekafiran, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, benar-benar tersesat dari jalan yang lurus. Qala wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyakkan dari ahli kitab ingin seandainya mereka bisa mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Mereka selalu ingin mengembalikan orang-orang yang mukmin itu menjadi kafir kembali, disebabkan oleh hasad dari diri mereka sendiri. Setelah jelas bagi mereka kebenaran, maafkanlah dan biarkanlah sampai datang amrullah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkanlah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apa segala sesuatu yang kamu haturkan, kedepankan untuk diri kamu dari kebaikan-kebaikan, pasti kamu dapati pahalanya di sisi Allah. Sungguhnya Allah melihat apa yang kamu perbuat. 3 ayat peringatan buat orang-orang yang beriman. Kata beliau rahimahullah, yanhallahul mu'minin awil yahud, termasuk juga orang-orang Yahudi dilarang bi an yas'alu rasulahum, supaya mereka jangan bertanya, meminta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Nabi Musa pernah dimintai. Wal murad bidzalik as'ilat at-ta'annut, al murad bidzalik as'ilat at-ta'annut wal i'tirad. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan istirsyat, bukan minta bimbingan, bukan untuk faham, bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi ya ta'annut, bisa bermakna yakni sekedar ingin membantah, menyanggah. Sebetulnya bukan ingin apa namanya, seperti ayat yang telah lewat mereka bertanya kepada, minta kepada Nabi Musa tentang sapi seperti apa yang harus mereka sembelih. Nah, mulai mereka tanyakan, mahia, sapi apa, betina, jantan, tua, muda. Setelah diberitahukan oleh Nabiullah Musa dengan wahyu Allah, mereka tanya lagi, warnanya apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya ta'annus, bukan ingin melaksanakan, tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Nah, kalau kita misalnya istilahnya pertanyaan itu mencari pembenaran, bukan cari kebenaran. Nah, ringkasnya itu. Yang dilarang oleh Allah di sini, ini pertanyaan-pertanyaan yang di situ bukan untuk cari kebenaran. Nah, bukan untuk cari kebenaran dan bukan untuk mengamalkannya. Sekedar untuk kalau bisa nanti apa kalau misalnya perintah ditanyakan itu jangan terjadi, jangan dilaksanakan perintah tersebut. Ini maunya mereka. Kama qala ta'ala juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Orang-orang ahlul kitab itu minta kepadamu supaya engkau turunkan kepada mereka satu kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Bahkan mereka dahulu pernah meminta kepada Nabi Musa yang lebih hebat dari itu. Qalu faqalu arinallaha jahra. Tunjukkanlah kami, perlihatkanlah kami Allah dengan terang-terangan. Buat sebagai mereka ingin melihat Allah. Ini mereka. Yang padahal ini yang bertanya, yang meminta kepada Nabi Muhammad Musa untuk melihat Allah ini, itu orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Nah, ketika Nabi Muhammad Musa kembali dari Tursina, kemudian memilih dari pengikutnya kaumnya 70 orang untuk bertemu dengan Allah. Ya, Nabiullah Musa naik ke bukit Tursina, kemudian mereka berada di bawahnya. Nabi Musa diliputi diselimuti oleh awan sehingga mereka tidak melihat. Setelah Nabiullah Musa turun, mereka minta kepada Nabi. Mereka dengar, disebutkan dalam riwayat, ceritakan oleh mereka apa? Mereka mendengar suara Nabi Musa berbincang dengan Allah. Mereka menanyakan kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, arinallaha jahra. Nah, kemudian mereka ditimpa, nah dia disambar oleh suara yang menggelegar. Nah, ini bukan orang-orang yang jahilnya, bukan orang-orang yang, nah, bahkan disebutkan orang-orang yang pilihan. Nah, itu meminta. Kalau orang yang pilihan di kalangan mereka seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanyakan tentang perkara-perkara yang jika ditunjukkan, ditampakkan kepada kamu, menyusahkan kamu. Ini juga disebutkan dalam riwayat. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah Nalukwanumnya. Di hadisnya sahih, a'zamul muslimina jurman. Orang Islam yang paling besar kejahatannya, dia adalah orang yang menanyakan sesuatu yang perkara yang tadinya halal jadi haram. Menanyakan satu perkara yang tadinya halal jadi haram. Itu a'zamul muslim jurman, orang yang paling besar kejahatannya. Tanya-tanya akhirnya enggak boleh, tanya akhirnya haram. Jangan tanyakan. Ya, apa yang dilepas, yang dibiarkan, didiamkan oleh Allah, didiamkan oleh syariat, tidak ada penjelasannya, tidak ada keterangan hukumnya. Urusannya mudah. Fahadihi wa nahuha hiyal manhi anha. Hal-hal yang seperti ini dan yang semisal itulah yang dilarang. Jangan kita tanyakan perkara-perkara yang memang sudah jelas, ya. Hingga akhirnya nanti menjadi sulit, ya. Atau perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, kecuali kalau memang dia istilahnya itu untuk istirsyad, untuk bekal ilmu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya istiradi. Istiradi reka-reka. Inginnya apa? Dapat masalah misalnya. Dapat masalah ataupun belajar qawaid. Tanyakan kepada misalnya. Kalau belum pernah terjadi, tapi ingin dia untuk menerapkan ini, bisa enggak dengan faedah ini? Saking cerdasnya, pikir, dapat merojaah, kemudian kira-kira bisa enggak diterapkan seperti ini? Kalau misalnya nanti suatu saat terjadi. Boleh seperti itu? Boleh. Artinya itu memang dia istirabi. Artinya bukan artinya istirab maknanya. Bukan dia untuk menentang, menyanggah. Tapi kalau bisa jadi bekal. Mungkin suatu saat bisa terjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau memang itu nanti terjadi? Sebagian ulama kita menuliskan ada yang seperti ini. Misalnya apa? Sholat di angkasa, sholat di atas, di udara. Nah, Siapa yang menulis pertama kali? Imam Nawawi. Menuliskan fatwa tentang bagaimana kalau orang itu salat fil jauh. Apa yang dia harus lakukan? Bagaimana caranya? Ya, nah, beliau sudah menjelaskan. Padahal belum ada pesawat ketika itu. Baik. Qala rahimahullah wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya istirsyad, minta bimbingan dan belajar, fahadha mahmud. Nah, ini yang dipuji. Dan biasanya yang seperti ini disenangi oleh para ulama adalah sikap orang-orang muda. Para syabab itu jelas sedikit rasa malunya, sehingga dia tidak merasa sungkan untuk dia punya, misalnya seperti tadi, istirafi. Nah, dapat pelajaran, gimana kalau nanti gini terjadi seperti ini? Dia enggak haya untuk bertanya, untuk dapatkan penjelasan. Walaupun itu mungkin belum terjadi. Nah, ini salah satu yang disenangi, ya, dari apa para syabab, nah, anak-anak muda yang mereka itu belajar punya apa kreativitasnya. Bahkan sampai pelajaran-pelajaran itu bisa dia bawakan nanti ke depannya. Bagaimana kalau ini terjadi demikian? Bagaimana kalau nanti? Nah, para sahabat Mahmud fad amara Allah bihi. Dan ini, nah, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ta'allum, irsyad, itu dipuji oleh Allah, bahkan diperintahkan. Kama qala ta'ala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikr, orang-orang yang mengerti tentang Al-Qur'an dan sunnah, kalau kamu tidak mengetahui. Tanyakan kepada para ulama. Nah, sifat seperti ini kan berarti suatu hal yang dicintai oleh Allah. Qala wa yuqarriruhu alaihi. Dan Allah mengakui yang demikian. Kenapa? Diakui dalam beberapa ayat disebutkan. Kama fi qawlihi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada 12 atau 13 para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Turun ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka na'am 'anil yatama, yas'alunaka 'anil hayy, 'anil mahyid, yas'alunaka 'anil syahril haram ya qitalan fi, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'an dzil qarnain. Berapa belas itu dia menunjukkan bahwa mereka cari pemahaman kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, istirsyad, minta wa nahwu dzalik dan lain-lain. Kalau memang tidak tahu, ya tanyakan. Atau kalaupun sudah tahu tapi enggak cocok dengan ustaznya, tanyakan. Ustaz, kenapa seperti ini ya? Misalnya dalam masalah baca salah, kenapa antum baca seperti ini? Nah, kan mestinya bacanya demikian. Sangga boleh yang seperti itu. Nah, ini yang jadi disenangi oleh dari para syabab. Nah, kalau misalnya sungkan, khawatir di luar, jangan disimpan, jangan kira-kira kita merasa sudah paham, akhirnya atau memahaminya salah. Tanyakan di majelis atau di dalam setiap kesempatan, saya memahami seperti ini dari pelajaran ini, benar atau tidak? Atau dia mendapatkan satu apa pertanyaan atau satu masalah disampaikan oleh ustaznya atau syekhnya, kemudian dia punya gambaran, punya maklumat sebelumnya bahwa ustaz yang dia didapat pernah menyampaikan yang berbeda dari ustaz yang dia sekarang belajar. Misalnya tanyakan ustaz, kalau tapi dengan adab, salah satu cara adabnya misalnya para ulama melarang. Tidak senang kalau misalnya kita dalam seperti ini, majlis ini, Ustaz, Ustaz Fulan mengatakan seperti ini, Ustaz, itu tidak adab. Syekh Fulan mengatakan seperti ini, Ustaz, itu tidak adab. Syekh Mukbil marah sekali ketika disampaikan seperti itu. Sebagai nefon menyebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kepala kulkada, marah beliau. Enggak boleh. Enggak adab namanya. Tanyakan, Syekh, ada pendapat seperti ini mengatakan demikian dengan dalil seperti ini. Bagaimana arahan antum? Ini ada. Ustaz, ini kalau misalnya pendapat seperti ini bagaimana, Ustaz? Nah, ini yang antum dapatkan. Baik. Nah, kadang ini kita juga apa? Nah, ini juga bimbingan juga buat kita untuk tidak menanyakan masalah-masalah yang apa namanya sudah apa namanya dijelaskan oleh ulama misalnya, sudah apalagi yang ulama kibar menjelaskan, kemudian tanyakan lagi kepada yang lain. Bukan ini yang kita katakan tadi. Seringnya kita mencari pertanyaan itu pertanyaan pembenaran, cari pembenaran yang melegalkan apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita ucapkan. Ini berat, upaya. Jangan berbuat, jangan lakukan yang seperti ini. Nah, tanyakan hal-hal yang itu membuat kita, atau kalau misalnya sudah kita lakukan, tapi kita memang ingin menangkan hati, nah itu boleh. Nah, kita ingin mencari kejelasan, benar atau tidak yang kita lakukan, salah atau benar yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Nah, ini boleh. Tapi kalau memang niatnya untuk memperbaiki, dia dapat membarokah. Tahu itu kliknya tanya pun dia lakukan keliru, sudah. Dia taubat kepada Allah. Walaupun memperbaiki diri. Baik. Qala rahimahullah, walamma kanatil masail manhi anha mazmumah. Nah, ketika masail ini, pertanyaan-pertanyaan yang terlarang, yakni cara ataupun mungkin hal-hal yang ditanyakan itu tidak dibolehkan, itu dilarang, maka berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuatu yang tercela. Itu tidak menunjukkan adab orang yang melakukannya. Maka tasilu bi sahihiha ila al-kufr, bahkan bisa membuat orang yang menanyakannya itu jatuh ke dalam kekafiran. Minimalnya artinya apa? Dia dipersulit. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ketika mereka diperintah oleh Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Padahal kalau mereka langsung menyelesaikan, mengerjakan, urusan selesai. Nah, ambil seekor sapi, sembelih, bagiannya diambil, kemudian dipukulkan kepada yang mayat, selesai. Tapi ternyata mereka tanyakan, Rabbak, dan ya, tanyakan kepada Rabbmu, mahiya, baqara itu seperti apa? Kemudian warnanya ini. Itu yang tercela. Membuat dia jadi sulit, jadi kepayahan. Mencarinya seluruh negeri, sapi yang tidak tua, tidak muda, warnanya terang, menyenangkan, tidak pernah dipakai untuk ngangkut air, tidak pernah dipakai untuk membajak tanah. Bingung. Qala Allah Ta'ala, wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil. Siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, berarti dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Summa akhbara an hasadi katsirin min ahli al-kitab. Kemudian Allah memberitakan tentang hasad mayoritas ahli kitab. Nah, hasad mereka. Kenapa mereka hasad? Karena nikmat dan kemuliaan yang dirasakan oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ini juga harus kita ingat, setiap kenikmatan itu pasti ada yang hasad, dengki. Sampai mereka membuat syair, "Idza aradallahu nashra fadilatin atahalaha lisana hasidi." Jika Allah ingin menyebarkan satu keutamaan, maka Allah lepaskan lisan-lisan yang hasud untuk menyebarkan, berbuat sesuatu. Artinya muncul orang-orang yang syirik, ya istilahnya, bukan syirik, syirik yang dengki dengan keberhasilan seorang satu kelompok. Nah, nikmat yang kita rasakan, nikmat yang paling berharga, nikmat ilmu, nikmat iman, itu luar biasa para hasudnya. bukan hanya dari kalangan syayatinul ins, bukan dari kalangan jin saja, dari kalangan manusia juga, atau sebaliknya. Ya, bukan hanya orang-orang yang yakni orang-orang kafir yang melihat kesenangan, kebahagiaan kaum muslimin, kemuliaan mereka, syaitan pun juga begitu bencinya. Nah, ini ahlul kitab yang Allah katakan mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya, paling besar permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahud, ahli kitab. Hasadnya luar biasa. Dalam keadaan apa? Mereka tidak peduli dengan keadaan dirinya. Ini tingkatan hasad yang pada orang-orang Yahudi sama seperti hasadnya iblis la'anatullah. Sudah demikian putus asa, dia tidak akan mungkin lagi mendapatkan surga. Akhirnya, saya tidak mau sendirian. Ya, syaitan sudah yakin tidak akan masuk surga, maka saya tidak akan mau sendirian. Apa yang dia lakukan? Berusaha sebanyak-banyaknya untuk menyeret manusia menemani dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini syaitan. Dia akan kerahkan pasukannya yang berjalan kaki, masuk dalam urusan harta, dalam sejarah, datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kiri, datang dari kanan. Ini syaitan. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab pun juga demikian. Mereka sudah dicap sudah oleh Allah, mendapatkan laknat mulai dari nabi mereka sendiri. Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam melaknat mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu sebetulnya pangkalnya. Mereka berdurhaka dan selalu melampaui batas. Wa annahum balaghat bihim alhal annahum waddu. Keadaan sifat dan watak apa namanya, keadaan mereka yang demikian rupa, kebanyakan ini kekufuran dan kejelekan yang ada di dalam hati mereka itu membawa mereka sampai pada tingkatan senang, ingin law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Selalu berusaha, selalu menginginkan untuk mengembalikan kamu setelah beriman kepada kekafiran. Ingin sekali kaum muslimin itu murtad. Ingin sekali mengapa kaum muslimin itu kembali kepada kekafiran. Dikemas bersatu padu mereka dengan murid-murid mereka. Bahwa dunia ini sebelumnya asal usul manusia itu adalah tidak punya kepercayaan sampai akhirnya mereka menemukan Tuhan. Ya, ini kata mereka. Kemas, dihidupkan kembali budaya-budaya yakni kesyirikan yang itu merupakan disilakan mereka sebagai warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan dan seterusnya. Nah, dalam segala hal wasa'u fi dzalik, bahkan mereka berusaha untuk mengembalikan itu. Tidak bisa dengan cara yang halus, dengan kekerasan. Bagaimana Allah ingatkan, bukan hanya orang-orang musyrikin tapi juga ahlul kitab, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini mereka, baik musyrikinnya maupun orang-orang ahlul kitabnya, berusaha mereka untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekafiran. Minimalnya bergaul dengan mereka yang membuat mereka sudah menang, itu sudah sebuah kemenangan bagi mereka. Apa kemenangannya? Kamu diam, kita diam dari kejelekan mereka, diam dari kesesatan mereka. Itu sudah kemenangan bagi mereka. Jadi pegawai orang Yahudi, jadi pegawai orang Nasrani, tahu kita mereka batil, tapi kita diam, itu sudah kemenangan. Tidak perlu kita pun jadi apa namanya ikut ke gereja atau ke sinagog. Tapi diam dari penyimpangan dan penyelewengan mereka itu sudah sebuah kemenangan mereka. Apalagi tambah ada intima rasa kok senang dengan penampilan mereka, bergaya seperti mereka, itu sudah kemenangan orang-orang Yahudi, kemenangan mereka. Nah, ya, itu sudah kemenangan bagi mereka. Fala wa'amalu al-makayid, mereka pun melancarkan tipu daya. Wakaiduhum raji'un ilai alaihim, padahal tipu daya itu kembalinya kepada mereka. Kama qala ta'ala, wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Orang-orang yani, sebagian kelompok dari orang-orang Yahudi itu ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kalian itu dengan orang-orang Yahudi juga, kalian berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Pura-puranya beriman pagi, siangnya nanti kami kalian kafir lagi, balik lagi. Ya. Supaya mereka ikut, berarti agama yang tadi dipakai diikuti oleh orang Yahudi itu tidak benar. Mereka kan ahlul kitab, mereka kan ahlul kitab, berarti mereka punya ilmu. Berarti, nah, supaya orang-orang yang tidak menyanyi ketika itu merasa dirinya mukmin, jadi ragu dengan agama mereka. Dan ini terus dilancarkan sampai sekarang. Nah, mereka berusaha supaya kaum muslimin ragu dengan agamanya. Nah, ragu dengan kebenaran Islam, ragu bahwa Islam itu memang milik Allah. Nah, aturan-aturannya adalah aturan dari Allah, bukan rekayasa Nabi kita Muhammad. Wa hadha min hasadihi masadir min indi anfusih. Nah, ini diantara kehasad kedengkian mereka yang muncul dari diri mereka. Fa amarahumullahu bi muqabalati man asaa'a ilaihim ghayatal isaa'ah bil 'afwi anhum wa safhi hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, Allah merintahkan kaum mukminin untuk mengimbangi, membalas orang-orang yang jelek, berbuat jelek kepada mereka yang betul sangat jelek perlakuannya dengan memaafkan dan biarkan sampai datang keputusan Allah. Datang keputusan Allah. Sebagian ulama menganggap ayat ini mansukh dengan ayat-ayat kita. Seperti dalam ayat waqatilul musyrikin hatta atau waqatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil akhir sampai yakni nam hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata mereka ini nasikhnya. Ayat yang ini mansukh dengan ayat-ayat kita di dalam surat Taubah. Sebagian lagi menyebutkan tidak. Menurut penelitian ayat ini tidak mansukh, tapi tetap sebagaimana adanya. Kenapa? Dalam ayat itu Allah sudah menyebutkan fa'fu anhum wasfa hatta ya'tiyallahu bi amri. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau amrnya itu di situ disebutkan, nah, maknanya adalah lawan dari nahyun larangan, maka Allah sudah memerintahkan faqatilu alladziina la yu'minuuna billahi. Nah, itu perintahnya. Kalau maksudnya al-amru di situ adalah jamak mufrad dari awam apa umur, itu pun juga sudah disebutkan perkaranya di dalam ayat yang lain. Jamak dari umur berarti ketetapan. Apa ketetapannya? Yaitu qatlul bani Quraizah dan jala' bani Nadir. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu hatta nar. Yukhrijuna buyutahum bi'aydihim wa'aydil mu'minin. Itu yaitu umur. Al-amr yang dimaksud dengan amr dalam ayat ini tadi. Kalau maknanya amr itu perintah, perintahnya sudah disebutkan di dalam, nanti disebutkan juga oleh di sini oleh beliau. Summa ba'da dzalika annallaha ya'muruhu atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Ini salah satu di antaranya. Nah, bil jihad. Kalau amrnya di situ tadi bermakna umur, itu disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Faqad qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihim al-jala la'adzabahum fid dunya. Ini kata sebagian mereka. Dan ini yang di apa namanya? Kelihatannya beliau juga memilih ini. Ini tidak mansukh dengan ayat-ayat kita, tapi punya apa namanya? Maksud sendiri. Qala rahimahullah. Thumma ba'da dhalika atallahu yamrihi iyyahum bil jihad fashafallahu anfusal mu'minina minhum. Maka Allah sembuhkan jiwa orang-orang yang beriman. Allah bikin puas kaum mukminin. Apalagi orang-orang Yahudi. Ini memang terkenal suka melanggar janji. Nah, ingat ayat-ayat sebelumnya. Bukan hanya kepada sesama, kepada Allah mereka berani. Kepada Allah mereka berani. Berani melanggar, berani menentang. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab yang mereka anggap kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru penuh dengan apa? Penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada para anbiya, merendahkan. Tidak ada karomah, tidak ada kemuliaan. Kisah Nabi Daud, Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Sulaiman, seperti yang telah lewat. Mereka katakan Nabi Sulaiman kafir, mempelajari sihir. Mereka katakan Nabi Harun yang menganjurkan membuat patung anak sapi. Nah, ini mereka. Tidak ada kemuliaannya Allah dan Rasulnya pada dalam pandangan mereka. Apalagi orang lain. Qala rahimahullah faqatalu faqutilu man qutilu wastarqu man wasturqu man usturqu. Dibunuhlah orang-orang yang terbunuh di tangan mereka dan dijadikan budak. Orang-orang yang dijadikan budak yang tertawan. Wa ujlau wa ajlau man ajlau. Dan diusir atau ujlau man ujlau. Diusir dari negeri tempat mereka sampai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an melaksanakan ini wasiat Rasulullah, tidak boleh ada dua agama di jazirah Arab. Maka mereka pun dikeluarkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Thumma amarahumullahu bil istighal fil waqtil hadir bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa fi'li kulli qurbat. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yadhi'u indallah bal yajidunahu indahu wafiran waffara qad hafidah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk sibuk menyibukkan diri dalam waktu-waktu mereka itu yang ada, nah, dengan mendirikan sholat, baik itu sholat-sholat yang fardu maupun sholat-sholat yang sunnah, ditegakkan sebagaimana diterangkan oleh Syekh pada halaman-halaman sebelumnya. Makna iqamah betul-betul berdiri, nah, sempurna rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, mukamilatnya lebihkan. Nah, ya, kalau dia ini perkara yang apa namanya, yang dinilai, yang diperhatikan oleh Allah yang pertama sekali adalah salat-salat mafrudat yang fardu, maka sempurnakan di salat-salat fardu ini rukun-rukunnya, sempurnakan rukunnya. Nah, tumakninahnya, nah, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, duduk antara dua sujud, takbirnya, sempurnakan. Nah, kita manusia. Nah, kita manusia, namanya manusia selalu sering salah. Kadang mungkin lupa, kadang mungkin terganggu. Nah, ada yang hilang, ada yang lepas, ada yang mungkin tumakninahnya enggak artinya sebagaimana yang diharapkan misalnya. Nah, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Itu kaidahnya sholat-sholat sunnah. Nah, jangan yang apa, nah, ya. Artinya kalau memang kita menyempurnakan dalam artian sholat-sholat sunnah kan misalnya kita untuk kita sendiri memang kita lebih sempurnakan misalnya mau panjang sepanjang yang kita mau rukuknya, sujudnya. Nah, kalau kita misalnya apalagi misalnya imam kan melihat keadaan makmum, betul, tapi ya, perhatikan juga seperti apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat juga menjalankan mendirikan sholat sebagai imam dan ketika mereka sendirian. Nah, tetap sampai dia apa namanya ketika Umar bin Abdul Aziz mengimami dan kaum muslimin karena dia Amirul Mukminin, khalifah, dipuji oleh sebagian salaf yang lain melihat cara sholatnya persis seperti Rasulullah, tidak panjang kepanjangan, tidak pula terlalu pendek, terlalu ringkas, tidak ada tumakninahnya. Nah, ini yang dimaksud. Qala wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa qulu kulli qurbat, mengerjakan semua amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Wa wa'adahum, dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, annahum mahma fa'alu min khairin, betapapun mereka, bagaimanapun mereka mengerjakan kebaikan, apapun kebaikan yang mereka lakukan, pasti tidak akan tersia-sia di sisi Allah. Bal yajidunahu indallahi wafiran muwaffara qad hafizah, bahkan mereka pasti menemukannya di sisi Allah dengan sempurna dan telah dijaga oleh Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah melihat apa yang kamu perbuat. Jangan juga dari sisi ini kita memang mengharapkan itu, tapi kita berharap kebaikan-kebaikan tersebut menjadi pemberat amalan, timbangan amalan kita, pemberat amalan, timbangan amalan kita di akhirat. Kalau misalnya kita mengharapkan balasannya di dunia, Allah maha mudah untuk membalaskan pahala sholatnya diminta disegerakan, pahala kebaikannya diminta disegerakan. Merasa kalau dia berbuat baik, tidak ada hasilnya. Tidak sekarang kita rasakan. Allah sudah, Rasulullah sudah mengingatkan. Ya, ta'arraf ilallahi firrafa ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan kamu tenang, nampak oleh Allah kamu dalam keadaan ibadah, taat kepada Allah, menjaga Allah, syariat-syariatnya, ketentuan-ketentuannya, pasti akan kamu dapati. Walaula laula annahu kana minal musabbihin. Mana? Apa sambungannya? Lala bisa tibat nih ila yaumiddin. Siapa? Nabi Yunus. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ini para anbiya. Di saat mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, ibadah mereka tidak kurang. Padahal mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, ini mereka. Rasulullah SAW lebih dekat. Nah, kita ingat itu kan Rasulullah. Ya. Ingat Anas bin Malik dalam keadaan usianya lampaui 70 tahun membanting seorang prajurit muda dari kudanya. Kaget prajurit muslim melihat. Yesus kok bisa? Prajurit berkuda Romawi disambar oleh Anas, dibanting kepala, jatuh. Kok bisa? Kami jaga tubuh kami di waktu muda dari kemaksiatan. Sekarang dia dijagakan oleh Allah untuk kami. Jaza min jinsil amal. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kita belum mendapatkan. Kondisi kita sekarang ini masih nyaman, masih santai, masih lapang. Belum kita dapatkan kesulitan-kesulitan, hantaman-hantaman, ujian-ujian berat. Ya. Mana tahu, apalagi para talabah. Antum para talabah. Ini kesempatan terbanyak. Nampak, perlihatkan kepada Allah untuk bahwa kamu dalam keadaan taat kepada Allah. Hari-harinya penuh dengan ibadah. Ya, kalau tidak baca Al-Quran, murajaah jurusnya, atau amalan yang lainnya bisa dia kerjakan. Ini bekal. Mungkin na'udzubillah, kalaupun misalnya terjadi, kamu sudah punya, sudah dikenal oleh Allah. Nah, kita sudah dikenal oleh Allah dalam ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia kesulitan, Allah mudah untuk mengabulkan. Persis dia disebutkan dalam riwayat ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan merintih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para malaikat di langit ini suara familiar sekali. suaranya kok sangat dikenal. Ya Allah, hambamu. Ketika malaikat melihat, Nabi Yunus, hambamu Nabi Yunus. Suara itu sudah dikenal. Nah, ini yang kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan oleh innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan untuk orang yang berbuat ihsan itu adalah al-ihsan juga, kebaikan-kebaikan juga. Tidak sekarang, nanti. Nah, mungkin suatu ketika masalah atau problem. Kita ingat doa kepada Allah, lepas, terurai masalahnya, tembus jalan keluarnya. Tadinya buntu dalam urusan main, mungkin keluarga, pribadi ataupun yang lain. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada yang sia-sia kalau kita memupuk hari ini, kalaupun misalnya tidak di apa namanya kita lihat hasilnya sekarang, mudah-mudahan itu jadi timbangan kebaikan kita di akhirat. Nah, di saat-saat kita butuh satu, kalau misalnya apa namanya satu kebaikan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat kita butuhkan. Ya, itu sudah menyelamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kita yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.